saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu, atau minimal pernah mendengar, bahwa malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya. Sebagaimana yang tercantum dalam sebuah hadis yang sampai kepada kita melalui ibunda Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dengan nomor hadis 2996. Khuliqatil malaikatu min nur, wa khuliqal jannu min marijim min nar, wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum. Malaikat diciptakan daripada cahaya, sedangkan para jin diciptakan dari al-lahib al-mukhtalit bisawadin nar, dari api yang teramat sangat panas, yang bergejolak saking panasnya sampai menghitam. Sedangkan Bani Adam, kita semua diciptakan mimma wusifa lakum, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, yang disifati, digambarkan dalam Al-Quran. Apa yang digambarkan dalam Al-Quran? Khuliqa min tin, min turab, min salsalin kalfakhar. Dari tanah yang dipanaskan, yang dibakar. Itulah asal-muasal kakek moyang kita Adam. Dan kita pun tahu dari firman Allah dalam surat Al-Baqarah bahwa malaikah lebih dulu diciptakan daripada manusia. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, berkata kepada para malaikat, sungguh aku sebenarnya ingin menciptakan manusia untuk menjadi pemimpin minimal bagi diri mereka di atas muka bumi. Artinya, ketika Allah baru hendak menciptakan manusia, malaikat sudah ada terlebih dahulu. Al-Baqarah ayat 30. Kita juga tahu bahwa mereka tidak membutuhkan makan dan minum sebagaimana kita membutuhkannya. Ya, para malaikat tidak membutuhkan makan dan minum. Mana dalilnya? Surat Hud ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa awjasa minhum khifatan qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Maka tatkala dilihatnya tangan mereka, yaitu dua tangan malaikat yang menjadi utusan Allah sebelum mengadab kaum Lut, tidak menjamah, tidak menyentuh makanan yang dihidangkan sebagai suguhan untuk para tamu, karena mereka menyerupai manusia, Nabi Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka, dan ia merasa takut kepada mereka. Lalu kedua malaikat itu berkata, janganlah kau takut, sesungguhnya kami hanya akan mengantarkan azab kepada kaum Lut yang telah melampaui batas. Saya dan anda juga pernah mendengar bahwa mereka memiliki sayap. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'a yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang memiliki sayap masing-masing, ada yang memiliki 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang ia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bahkan lebih detail dalam Musnad Al-Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid, dihasankan oleh para imam yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, bahkan di dalam musnad al-imam Ahmad dengan sanad yang hasan, diriwayatkan atau bersumber dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Jibril fi suratihi walahu sittu mi'ah janah kullu janahin minha qad saddal ufuq yasqutu min janahihi at-tahawilu minad durri wal yawaqit. Bahwa Nabi pernah melihat Jibril alaihi salam dalam wujud dan bentuk aslinya. Ia memiliki 600 sayap, setiap satu helai sayapnya mampu menutup ufuk, dari sayap-sayapnya berjatuhanlah permata dan batu rubi. Dan inilah makna dari firman Allah dalam dua surat dan ayat yang berbeda, At-Takwir ayat 23, An-Najm ayat 13 sampai 15. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Dan dalam riwayat al-Imam Abu Dawud dari Jabir ibn Abdullah, Nabi mengabarkan bahwa salah satu pembawa arsy-Nya Allah, jarak antara ujung telinganya hingga bahunya adalah sejauh perjalanan 700 tahun. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam silsilah Al-Ahadith As-Sahihah dengan nomor 151, ma baina syahmati udunihi wa atikihi masiratu sab'u mi'ati amin. Allahu Akbar. Dan yang menjadi poin kali ini adalah sebuah pertanyaan. Kalau malaikat tercipta daripada cahaya, kalau ia begitu dahsyat dan hebat penciptaannya, lalu apakah malaikat juga memiliki ruh atau nyawa, dan apakah ia akan gugur dan wafat atau mati dan meninggal seperti halnya jin dan manusia? Maka jawabannya ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Rasulullah mengajarkan kita sebuah doa, A'udzu bi'izzatika alladzi la ilaha illa anta alladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Aku berlindung dengan keagunganmu wahai Allah, Tuhan yang tiada Tuhan selain engkau, dan engkau tidaklah mati sedangkan jin dan manusia akan mati. Wa kadza al malaikah, dan demikian juga para malaikat, sayamutun, mereka akan mati. Wa yabqallahu al wahidul qahar, dan hanya tersisa Allah yang maha kuasa. Abdullah anak daripada Imam Ahmad meriwayatkan sebuah riwayat di dalam Zawaid al-Musnad dan disahihkan oleh al-Imamul Hakim yang bersumber dari Laqit ibn Amir dalam sebuah hadis yang cukup panjang mengenai peristiwa dan kronologi hari kiamat. Yalbathuna ma labbathahum thumma tub'athu as-sa'ihah fala'amru ilahika ma tad'u 'ala dhahriha min ahadin illa mat hatta al-mala'ikatu alladhina ma'a rabbika. Dan saat ditiupkan sangkakala, maka tidaklah tersisa satupun makhluk hidup di atas muka bumi melainkan pasti mati, bahkan termasuk para malaikat yang bersama Tuhan kalian. Wa idza kanu yamutun, kalau para malaikat bisa mati, fa innahum dakhiluna fil anfus, maka mereka pasti memiliki jiwa, memiliki ruh, sebagaimana dikatakan dalam surat Ali Imran dalam ayat yang ke-185, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa, setiap nyawa pasti akan merasakan kematian. Al-Imam Ibnu Katsir berkata di dalam tafsir, dalam menafsirkan ayat ini, fa huwa ta'ala wahdahu huwal hayyul ladzi la yamut wal insu wal jinnu yamutun. Dialah Allah saja yang tidak akan mati sedangkan manusia dan jin akan mati. Wa kadzalikal malaikah, dan juga malaikat akan mati karena ia juga termasuk yang bernyawa. Wa hamalatul arsy, bahkan para pembawa dan pemegang arsy-Nya Allah. Wa yanfaridul wahidul ahadul qahhar, dan hanya akan sendiri saja, yaitu Allah yang tetap hidup, biddaimumah wal baqa, dengan kekekalannya. Sebagaimana dikatakan juga oleh Al-Imamul Qurtubi, an-nafsu ar-ruh, yang dimaksud dengan an-nafsu adalah ar-ruh, dan setiap yang ruh pasti mati, berarti malaikat memiliki nyawa dan juga pasti akan mati. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.